Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masuk pada bab yang ke-19 dari Kitabul Iman. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. باب apabila Islam tidak di atas hakikatnya dan keislamannya itu hanya di atas istislam, menyerahkan diri atau takut dari pembunuhan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui yang berada di pedalaman, mereka berkata, kami beriman. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian tidak beriman atau belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah, kami berislam. Fa idza kana al haqiqati fa huwa ala qawlihi jalla dzikruhu. Dan apabila Islamnya itu di atas hakikatnya, Islam yang sebenarnya, maka itu ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Ini Islam yang sebenarnya. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu. Dan juga ayat, barang siapa yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ. Apabila Islam tidak di atas hakikatnya dan Islamnya itu hanya menyerahkan diri saja atau takut dari pembunuhan saja. Kemudian beliau membawakan al-dalil dengan ayat-ayat قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Berkata orang-orang Arab dari pedalaman, kami beriman. قل لم تؤمنوا, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Akan tetapi, hendaklah kalian mengucapkan aslamna, kami berislam. Dikarenakan keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayah أشكلت على بعض العلماء. Ayat ini menjadi suatu masalah bagi sebagian ulama tentang makna dan maksud dari ayat tersebut. وقالوا إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام الظاهر. Mereka sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam dalam ayat ini adalah al-islamu zahir, menyerahkan diri secara zahir, secara nampak. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, bal huwal islam walakin lam yasil ila hadil iman. Akan tapi yang dimaksud dengan Islam sendiri itu Islam. Akan tapi tidak sampai kepada batasan keimanan. Kenapa? Dikarenakan iman lebih afdal daripada Islam. Ketika bergabung salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya. Ketika disebutkan Islam dan iman, maka iman lebih afdal daripada Islam. Oleh karena itu, dalam ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami beriman. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian, kami Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan keimanan belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi apabila Islam tidak di atas hakikatnya. Bukan Islam yang sebenarnya. Dalam artian Islam yang sifatnya hanya penampilan zahir saja. Adapun dalam batinnya belum sempurna keimanannya. Nah. Jadi Islamnya itu hanya menyerahkan dirinya saja atau hanya amalan-amalan yang sifatnya anggota badan saja. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, hadha qawl li ba'di ahli ilmi wa sahih annahu a'mal jawarih wa laysa istislam. Yang sahih, yang benar. Yang dimaksud sini adalah amalan-amalan anggota badan saja, bukan menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, dan juga beliau menyebutkan tentang Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Adapun ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, ketika orang-orang Badui mengatakan kami beriman, maka Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, kalian belum beriman, akan tapi ucapkan oleh kalian kami Islam. Apa alasannya? Dikarenakan keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum. Nah, di mana kata lama dalam bahasa Arab ini secara bahasa maknanya keimanan belum masuk, tapi saya dahul akan masuk. Nah, sehingga pembicaraan ini diarahkan kepada orang-orang yang lemah keimanan mereka ketika itu. Akan tetapi, amalan-amalan zahir mereka itu sebagai kaum muslimin. Amalan zahirnya sebagai kaum muslimin, tapi keimanannya masih lemah. Nah, dan yang semacam ini banyak didapatkan dari kalangan Bani Adam, dari manusia. Kadang-kadang kita mendapati seseorang yang secara amalan zahirnya sebagai seorang muslim, nah, akan tetapi keimanannya lemah. Nah, keimanan belum masuk secara sempurna ke dalam hatinya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang sifatnya zahir. Nah, walakin qulu aslamna, akan ucapkanlah kami berislam. Nah, keislaman kami hanya zahir saja. Begitu juga orang-orang munafik, mereka bukanlah Islam yang hakikat, yang sebenarnya. Kenapa? Dikarenakan mereka hanya menyatakan keimanan, sementara dalam hatinya menyimpan kekafiran. Nah, sehingga mereka bukanlah mukmin yang sejati. Tapi saya sebutkan ada juga di antara manusia yang secara amalan-amalan zahirnya menunjukkan keislaman. Akan tapi keimanan yang sempurna belum masuk ke dalam hatinya. Atau hatinya masih lemah keimanannya. Nah, sehingga di sini menunjukkan tentang perbedaan antara Islam dan iman. Dikarenakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan keislaman dan menafikan keimanan. Ketika orang-orang Arab Badui tadi mengatakan kami beriman, pernyataan mereka kami beriman dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkanlah kami berislam. fitnah. Dinafikan keimanan pada mereka dan ditetapkan keislaman kepada mereka. Sehingga di sini ada perbedaan antara makna Islam dan makna iman. Tapi perlu kita ketahui, apabila dimutlakkan salah satu di antara keduanya, maka saling mencakup satu dengan yang lainnya. Kalau hanya disebutkan Islam saja, masuk ke dalamnya apa? Iman. Disebutkan iman saja, masuk ke dalamnya Islam. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Disebutkan orang-orang yang beriman. Masuk di dalamnya orang-orang Muslim. Nah, ketika disebutkan salah satu di antara keduanya, maka saling mencakup satu dengan yang lainnya. Sibabul Muslim husuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang Muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Mencela seorang Muslim masuk juga di dalamnya mencela seorang mukmin. Nah, ini ketika disebutkan salah satu di antara keduanya. Ketika disebutkan Islam, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman, masuk di dalamnya Islam. Nah, mencela seorang Muslim yang baik yang zahirnya Islam, walaupun hatinya masih lemah keimanannya, atau mencela seorang Muslim yang dia kuat keimanannya, sama yang termasuk di antara kefasikan. Dikatakan sekali lagi, ketika disebutkan Islam, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman, masuk dalamnya Islam. Seperti hanya kata fakir dan miskin. Ketika disebutkan fakir, masuk dalamnya apa? Miskin. Nah, seperti zakat fitrah itu tu'matan lil masakin. Zakat fitrah sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Masuk dalamnya siapa? Orang-orang fakir. Tapi ketika kedua-duanya disebutkan dalam suatu ayat atau suatu hadis, maka ada perbedaan. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Zakat mal diantaranya untuk orang fakir dan miskin. Sebutkan kedua-duanya. Fakir dan miskin. Ada perbedaan. Orang fakir keadaannya lebih parah daripada orang miskin. Nah, orang fakir bisa jadi dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kurang. Tapi orang miskin bisa jadi dia memiliki pekerjaan, penghasilan, tapi penghasilan pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau disebutkan kedua-duanya, fakir lebih parah keadaannya daripada miskin. Tapi ketika dipisahkan penyebutannya, disebutkan fakir masuk ke dalamnya miskin. Disebutkan miskin masuk ke dalamnya fakir. Begitu juga kata iman dan Islam. Disebutkan Islam masuk ke dalamnya iman. Disebutkan iman masuk ke dalamnya Islam. Tapi ketika disatukan, Islam dan iman disebutkan kedua-duanya dalam suatu ayat ataupun hadis Nabi SAW, maka iman menunjukkan amalan-amalan batin. Sementara Islam menunjukkan amalan-amalan zahir. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan al-imanu sirrun wal-islamu alaniyah. Iman itu tersembunyi. Sementara Islam itu nampak. Maknanya Islam itu, iman itu ya, berkaitan dengan amalan-amalan batin. Ya. Sementara Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Ya. Orang yang Islam belum tentu dia iman. Tapi orang mukmin sudah pasti dia Islam. Ya. Mana ayatnya, dalilnya? Ayat yang kita bacakan tadi. Ketika orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna. Kami beriman. Allah mengatakan, kullam tu'minu. Ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi, ucapkan oleh kalian, kami berislam. Yeah. Apa alasannya? Walamma yadukhulil iman fi qulubikum. Dikarenakan keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Yeah. Nah. Sehingga orang yang melakukan amalan-amalan zahir. Yeah. Nah. Belum tentu. Yeah. Batinnya. Nah. Atau keimanan sempurna dalam hatinya. Yeah. Tapi ketika seorang yang amalan hatinya baik, bagus, sempurna, maka akan mendorong amalan zahirnya pun baik. Yeah. Sehingga kita ketahui dalam agama ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama Islam, naik tingkatannya iman, naik tingkatannya apa? Ihsan. Nah, ada salasu maratib, tiga tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Kalau dia hanya menampakkan zahirnya muslim, tapi hatinya masih lemah keimanannya, atau belum masuk keimanan yang sempurna dalam hatinya, maka tingkatannya masih dikatakan Islam, muslim. Ya. Kalau selain zahirnya, batinnya pun ya, dia kokoh keimanannya, sempurna keimanannya, naik menjadi mukmin. Nah, ketika dia berbuat merasa diawasi, bahkan merasa dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik lagi menjadi derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ini derajat ihsan yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Penuh kehusuan, penuh dengan harap-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini tingkatan yang kedua dari ihsan. Yang mana kedua-duanya tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam ini. Islam, iman, kemudian ihsan. Ya. Kalau kita tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, ya minimalnya kita meyakini Allah melihat kita. Ya, sehingga tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berkata. Dikarenakan dia meyakini Allah melihatnya. Dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan banyak orang. Kenapa? Dikarenakan tumbuh sifat muraqabah. Ya. Dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan-tingkatan agama ini, Islam, iman dan ihsan. Ya. Sehingga dalam ayat yang kita bacakan tadi, ketika orang Badui mengatakan, kami iman. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Akan tapi ucapkan, kami Islam. Apa alasannya? Dikarenakan keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Nah. Ya. Sekali lagi, makna Islam dan iman, ketika kedua-duanya disebutkan dalam suatu ayat ataupun hadis, maknanya berbeda. Ya. Islam menunjukkan amalan-amalan yang zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Nah, tapi ketika dipisahkan, ya, hanya disebutkan Islam saja, hanya disebutkan iman saja, maka saling mencakup satu dengan yang lainnya. Disebut Islam saja, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman saja, masuk dalamnya apa? Islam. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang menunjukkan tentang Islam yang sebenarnya. Islam yang berada di atas hakikatnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Islam yang sebenarnya. Ya. Sekali lagi, ketika disebutkan Islam saja masuk dalamnya apa? Iman. Nah, dan juga membawakan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ini Islam yang sebenarnya. Nah. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya agama para anbiya ini semuanya adalah Islam. Nah. Mereka semuanya adalah Muslim. Ya. Nahnu ma'asyirul anbiya dinuna wahid wa syara'i'una syatta. Rasulullah mengatakan, kami segenap para nabi, agama kami satu. Dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Agamanya satu. Muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengatakan, wahai Rabb kami, jadikan kami berdua sebagai orang yang Muslim, yang berserah diri kepadamu. Nah, sehingga agama para anbiya, mereka adalah Muslim. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana Hanifan Muslima. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau ada seorang yang Hanif, yang lurus agamanya. Yang Muslim, yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini agama para anbiya secara umum. Nah, mereka adalah Muslim. Sehingga Islam ini ada Islam yang sifatnya umum yang disebutkan tadi. Semua agama para nabi dan juga orang-orang yang benar-benar mengikuti para nabi, mereka adalah muslimun. Nah, ada juga Islam yang secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, nah, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Islam. Barang siapa yang beriman kepadanya, dia akan muslim. Ya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengaku mengikuti nabi-nabi sebelumnya, maka dinyatakan kafir, bukan dinyatakan muslim. Ini makna Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi illa kana min ahli nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun di antara umat ini, baik Yahudinya ataupun Nasraninya, kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Ya. Walaupun mereka mengaku-ngaku mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, tapi ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinyatakan sebagai seorang muslim. Ya, akan tetapi dinyatakan sebagai kafir. Nah, ini saya lagi makna Islam secara khusus. Ya. Sehingga Yahudi bukanlah muslim. Nasrani bukan juga muslim. Begitupun agama-agama yang lainnya bukanlah muslim. Ya. Ayat ini menegaskan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Dan kita harus meyakini ayat ini. Jangan sampai kita ragu. Kenapa dikarenakan ada sebagian muslim yang pernyataan-pernyataannya seakan-akan ragu dengan ayat ini. Mengatakan semua agama itu benar. Ya. Semua agama benar. Kenapa? Dikarenakan semua agama pun menyeru kepada akhlak yang baik. Ya. Kalau hal ini diucapkan oleh orang kafir, ya wajar mereka kafir. Tapi ternyata pernyataan ini dinyatakan oleh sebagian kaum muslimin. Dia menyatakan semua agama itu benar. Aliran pluralisme dan lain sebagainya. Ingin menyatukan semua agama. Tidakkah mendengar ayat yang kita bacakan tadi? Inna dina indallahil Islam. Ya. Atau pura-pura tidak paham dengan ayat ini. Nah. Tidakkah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin"? Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jelas sekali ayat ini. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dengan alasan toleransi kemudian ya, kita bertolak belakang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan keyakinan kami sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat hanyalah Islam. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya. Adapun selain dari Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu kesalahan yang fatal ketika membenarkan agama selain Islam. Atau ragu, jangan-jangan ya, orang Yahudi Nasrani pun benar. Jangan-jangan Hindu Buddha pun benar dan lain sebagainya. Ya, sebagai seorang Muslim, nah, kita berbicara sebagai seorang Muslim. Nah, kita meyakini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jelas dalilnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Bahkan Allah tegaskan lagi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas sekali. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.